Wangi soto iki ndok endi ya? Wala arek iki gak towo-towo kari cek enak. Pancene enak, Le. Sari mi soto kaya jeruk nipis. Udan-udan enak nyoto bareng sari mi. Aku icip lah, Bel. Enak, gurih, jeruk nipis seger. Wes, Le, lumuka luri. Apa sih, Rek? Mak engrek. Ikem, sari meku dintekno. Aku kan jek lapar. Nyo, aku nggawake iki. Ye, mantep iki. Makasih ya, Om. Sari mi soto kaya jeruk nipis, gurihnya segar abis. Ben, jaluk mani aku, Ben. Mama.